Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Yaqulu Rabbul 'izza fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu jalla sya'nuhu: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فيا عباد الله معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semua dengan dimudahkannya langkah-langkah kaki kita menghadiri kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita semua. Dan demikian pula dengan diberikannya semangat kepada diri kita semua untuk bisa mau menjalankan salah satu perintah dari perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita semua. Dan demikian pula yang diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Perintah tersebut tidak lain dan tidak bukan melainkan adalah talibul ilm. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Ketahuilah, ilmuilah, pelajarilah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengambil istimbat tatkala beliau menyatakan bahwasanya kita diperintahkan sebagai setiap kaum muslimin, baik wanitanya ataupun prianya, laki-laki ataupun wanitanya, untuk melaksanakan talibul ilmi. Diambil dari ayat ini, fa'lam, ilmuilah, pelajarilah apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita pelajari? Annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Allah perintahkan kita untuk mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, baik dalam bentuk ibadah, muamalah, kesehariannya kita, dan lain sebagainya. Inilah ilmu itu. Allah mudahkan kita untuk melaksanakan hal yang demikian ini. Nah, ini ma'asyara muslimin rahimakumullah. Hendaknya kita selalu bersyukur. Nikmat ini sangat besar. Nikmat ini sangat tidak bisa kita bandingkan dalam bentuk apapun. Ya. Dimudahkan untuk menuntut ilmu. Jaga, pegangi, selalu bersemangat dalam hal yang demikian ini. Karena ilmu adalah bekal bagi setiap kita semua. Ilmu adalah bekal bagi setiap kaum muslimin di dalam dia mengarungi kehidupan di dunia ini. Karena betapa sangat-sangat ruginya seorang hamba tatkala dia menjalani bahtera kehidupan di dunia ini, namun ternyata dia jalani itu semua tidak didasari di atas ilmu. Dia dasari di atas kejahilannya. Dia dasari dengan prasangka-prasangka baiknya. Oh, kalau beribadah seperti ini kayaknya bagus. Oh, kalau melaksanakan amalan ini sepertinya cocok. Oh, kalau seandainya kita mengerjakan hal yang demikian ini, ibadah yang seperti ini, pas. Waliyatu billah. Wa laisa muradahu bi muradillah. Akan tetapi apa yang dia inginkan, apa yang dia sangkakan, apa yang dia kira itu tadi bukanlah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaf'al an dhanni. Ya'mal an dhanni. Dia beramal hanya di atas prasangka dan praduganya saja. Tidak di atas ilmu. Betapa merugi orang yang demikian. Sangat merugi. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima amalannya. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rad. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan, takkan tetapi amalan yang dia kerjakan bukan di atas perintah kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawarat. Maka amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mardud. Ai mardud, jelaskan oleh para ulama, makna rad di sini adalah al-mardud. Ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan tersebut. Haba'an mansura. Bagaikan debu yang berterbangan. Capek dia beramal, amalan yang dia kerjakan ternyata di atas sangkaannya belaka, bukan di atas ilmu, bukan di atas ibadah. Waliyadzubillah, ternyata Allah tidak terima amalannya tersebut. Khaba wa khasyir. Sangat merugi dan sangat binasa orang yang seperti ini. Ini masyarakat muslimin rahimakumullah. Nikmatnya kalau kita berada di atas ilmu. Nikmatnya ketika kita diberi semangat untuk selalu mau menuntut ilmu. Datang ke majelis ilmu. Ya, menghadiri salah satu majelis ilmu yang disampaikan oleh ustadznya, ya, yang disampaikan oleh pematerinya. Ya. Walaupun mungkin satu sisi sering dia mendengar ayat-ayat tersebut. Sering dia mendengar apa yang disampaikan oleh pemateri tersebut. Nah, tapi kalau dia mau insaf, mau memperhatikan dengan benar-benar dia perhatikan apa yang disampaikan oleh pemateri tersebut, pasti ada hal-hal tambahan yang akan dia peroleh dari hal ini. Pasti ada faedah-faedah yang mungkin sebelumnya belum dia dapat. Tapi ternyata ketika disampaikan, makna ayat ini ternyata yang diinginkan demikian juga. Oh, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata perintahnya bukan hanya mencakup A saja, ternyata mencakup B dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Inilah ilmu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, maka dari itu semangat, selalu bersemangat. Ya, jadi yang namanya thalabul ilmi nggak ada istilah libur, ya Pak ya, nggak ada istilah libur. Jangan mentang-mentang nanti di pondok itu ada liburan berarti taklim kita libur. Jangan. Iya. Yang namanya menuntut ilmu tidak ada libur. Tidak ada istilah libur. Salah seorang ulama kita, saya lupa namanya, Imam Ahmad atau Imam Malik. Suatu ketika pernah ditanya oleh muridnya ketika itu, Ya alim, ya imam, sampai kapan wahai imam? Kita itu menuntut ilmu, terus belajar, terus taklim, terus sinau, terus kalau kata orang Jawa ya. Ya. Dugi pundi. Nah, kalau kata orang Jawa begitu. Pertanyaannya demikian. Sampai di kapan? Dijawab oleh imam tersebut, ilal mamat. Di dalam riwayat yang lainnya disebutkan utubul ilma minal mahdi ilal lahd. Sampai kapan ya al-alim, ya imam, Jawabnya, sampai meninggal dunia kamu. Kalau mau menuntut ilmu, kalau mau belajar, ya sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru selesai tanggung jawabmu dalam menuntut ilmu. Baru selesai perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan fa'lam dalam firman-Nya ini tadi. Dalam riwayat yang lainnya dinyatakan uttubul ilma minal mahdi ilallah. Tuntut ilmu tersebut dari semenjak kamu dipomong oleh orang tuamu sampai dengan kamu masuk ke dalam lahatmu. Kita ketika bayi, jangan kira kita itu tidak belajar loh ya. Ya, ketika kita masih dimomong sama orang tua kita, jangan kira kita tidak belajar di situ. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kenikmatan bagi kita. Ya. Untuk dia bisa menyerap ilmu ketika dia masih kecil. Ketika digendong oleh orang tuanya. Mulai dari memahami isyarat dari orang tuanya. Ya. Apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Mulai dia untuk berinteraksi dengan orang tuanya ketika masih dipomongan. Ini dia belajar. Maka yang dikatakan oleh para ulama, utlubul ilma minal mahdi ilallah. Sampai dengan ketika masuk tingkatan selanjutnya. Ya. Ini namanya ilmu. Ya. Enggak ada istilah apa? Libur. Kalau ada istilah libur, waduh. Susah ini. Kalau ada yang punya anggapan, sik. Kita itu belajar libur dulu. Waduh. Rugi. Sangat merugi hal yang demikian ini, masyarakat muslimin rahimakumullah. Ya. Ini nikmat ini hendaknya kita jaga selalu. Selalu kita perhatikan semangat kita di dalam menuntut ilmu ini tadi. Mudah-mudahan dengan hal yang demikian ini Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan keistiqomahan kita tetap berada di dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala yang hak ini insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Tayyib ma'asyara muslimin rahiman wa rahimakumullah. Ini masih baru pembahasan ini. Sekelumit yang akan saya sampaikan dalam pembahasan ini, ya, mudah-mudahan diberikan waktu yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, adalah apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat ke-269. Sengaja saya bawakan ini, salah satunya fungsinya adalah untuk saya pribadi. Karena setiap kita pasti gak lepas dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah ini. Pasti akan kita lewati. Pasti akan kita jalani. Tinggal mana yang akan kita tempuh di situ. Dari jalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah as-saqawah yang kita tempuh, kebinasaan dan kecelakaan, kehancuran, ataukah as-sa'adah, kebahagiaan di dunianya dan di akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ini tadi, kata Allah, yu'til hikmata may yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-269, يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ. Allah Subhanahu wa taala akan berikan sifat al-hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. مَنْ يَشَاءُ. Wa may yu'tal hikmah, maka barang siapa yang dia diberikan al-hikmah ini oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang sangat banyak sekali. Masyaallah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita betapa mulianya sifat yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Karena tidaklah setiap orang yang memiliki sifat al-hikmah ini, melainkan pasti dia akan memperoleh kebaikan yang sangat banyak. Melainkan pasti dia akan berada di atas kebahagiaan di dunianya dan di akhiratnya. Apa itu sifat al-hikmah? Dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di di dalam kitab beliau Tafsir As-Sa'di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-269 ini tadi. Beliau menjelaskan makna daripada al-hikmah. Kata beliau, annal murada bil hikmati al-ilmun nafi' wal-amalus salih wal-ilmu fima yatadammanahu syara'i wal-hikmah. Yang namanya hikmah, sifat al-hikmah adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Nah. Wal amalu salih, dan demikian pula amalan yang saleh. Ilmu nafi', amalu salih, ini selalu bergandengan. Tidak mungkin ada orang yang beramal dengan amalan saleh tapi ternyata ilmunya tidak bermanfaat. Tidak mungkin. Pasti selalu bergandengan. Selalu ketika dia nyatakan ilmu an-nafi', berarti dia memiliki amalan yang saleh. Ilmu yang bermanfaat adalah ketika dia mengamalkan apa yang telah dia ilmui. Ini namanya ilmu nafi'. Amalun saleh, amalan yang saleh, dinyatakan sebagai amal yang saleh adalah ketika dia dasari itu semua di atas ilmu yang benar. Ini namanya hikmah. Yaitu ketika seorang memiliki ilmu yang bermanfaat dan dia mengamalkan ilmunya tersebut, amalan yang saleh. Dan demikian pula wal ilmu bima yatadammanuhu asy-syara'i, dan ilmu yang terkandung di dalamnya syariat-syariat yang ada di dalam agama Islam ini. Segala sesuatu yang ada di dalam agama Islam ini. Ini namanya al-hikmah. Kalau kita ingin mendapatkan predikat hikmah, memiliki sifat hikmah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faman 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Barang siapa yang diberikan hikmah, sifat hikmah ini pada dirinya, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Kalau dia mau mendapatkan predikat ini, lihat dulu. Apa sih hikmah itu tadi? Ternyata yang diinginkan di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Seorang yang berusaha dan berupaya untuk mendalami ilmu an-nafi', ilmu agama ini, terus berusaha belajar bertalibul ilmi, kemudian dia pula berusaha untuk mengamalkan apa yang telah dia ilmui, ini sudah ada tanda-tanda hikmah pada dirinya. Segala syariat-syariat Islam yang terkandung di dalamnya, baik dalam bentuk amalan ibadah, muamalah dan lain sebagainya, ini semua dia berusaha untuk mendalami dan mempelajarinya. Ini sudah merupakan tanda-tanda seorang tersebut mendapatkan sifat al-hikmah ini tadi. Nah, ini masyarakat muslimin rahimakumullah. Dan dikatakan oleh beliau di sini, beliau menyatakan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala melanjutkan penjelasan beliau, "Faman u'tiya bihi faqad alhamallahu kullama yahsulu bihi minal khairil 'adzim." Barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat al-hikmah ini, diberi ilham, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat ini ada pada dirinya, faqad alhamallah kullama yahsulu bihi minal khairil adzim, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan pada dirinya segala bentuk kebaikan yang dia cari dan dia peroleh di dunia ini. Dan demikian pula Allah telah anugerahkan kepada dia al-falah, kebahagiaan. Dan demikian pula as-salamah fid dunya wal akhirah. Allah karuniakan pula dia keselamatan di dunia dan di akhiratnya. Masya Allah. Siapa yang tidak mau? Ada yang tidak mau? Tunjuk tangan. Siapa yang tidak mau sifat ini ada pada dirinya? Kau bawa kesir. Rugi. Setiap kita pasti pun akan menyatakan, saya ingin. Saya akan berusaha mencari sifat ini agar dikaruniakan kepada diri saya. Agar saya bisa mendapatkan sifat ini. Sehingga saya bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Sehingga saya bisa selamat dari ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya akan dipenuhi segala bentuk kebaikan ketika saya menjalani dunia ini. Kehidupan dunia ini. Pasti semua kita akan menyatakan demikian. Namun ternyata ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sifat hikmah ini pun tidak semudah kita bisa mendapatkannya. Dengan mudahnya kita membalikkan telapak tangan kita. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwasanya al-hikmatu salalaha salasatu arkan. Hikmah, seorang itu bisa dinyatakan mendapatkan sifat ini tadi, sifat hikmah ini, yaitu apabila dia menjalani terlebih dahulu tiga rukun daripada hikmah itu. Seorang ini bisa dinyatakan dia di atas hikmah, di atas kebijaksanaan. Ya, kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia demikian. Bijaksana. Seorang yang bijaksana. Itu apabila dia menjalani tiga rukun. Harus ada pada dia tiga rukun ini. Baru bisa dia dinyatakan sebagai seorang yang bijaksana. Apa itu dinyatakan oleh Imam Ibnu Qayyim? Kata beliau, yang pertama adalah al-ilmu. Seorang itu mesti berilmu terlebih dahulu. Mesti ada, harus ada pada dirinya sifat, harus ada pada dirinya al-ilmu. Dia berilmu terlebih dahulu. Wal muradu bihi al-ilmu asy-syar'i. Dan yang dimaksudkan di sini bukan ilmu laduni, ilmu dunia. Tapi yang diinginkan di sini adalah ilmu syar'i. Ya. Ilmu yang menuntunkan seorang hamba kepada kebaikan di dunianya dan di akhiratnya. Allati anzalallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ilmu itulah yang telah Allah turunkan ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mimma warasat warasatil anbiya war rusul. Dan ilmu inilah yang dinyatakan sebagai pewarisnya para nabi dan para rasul. Dia harus berada di atas ilmu. Ilmu yang diwariskan oleh para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Abu Darda, Dan demikian pula Abu Daud. Al-Imam Abu Daud dari sahabat Abi Darda, afwan. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Wa innama warathul ilma. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir." Ya, hadisnya panjang di sini. Kita ambil penggalannya saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Darda ini tadi, sesungguhnya para nabi seluruhnya mereka tidak pernah mewariskan dinar ataupun dirham. Tidak pernah mereka mewarisi apa yang namanya harta benda dalam bentuk dinar ataupun dirham. Wa innama warasul ilm. Hanya saja yang mereka wariskan adalah al-ilmu. Yang mereka warisi adalah ilmu. Yang mereka berikan kepada anaknya, keluarganya, orang-orang yang ada di sekelilingnya adalah al-ilmu. Ini para nabi dan para rasul. Ya. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang dia mengambil ilmu yang telah diwariskan oleh para nabi dan para rasul ini tadi, maka sungguh dia telah mengambil suatu yang sangat banyak sekali. Dari sini juga ma'asyara muslimin rahimakumullah, menunjukkan al-khairun kathir, kebaikan yang sangat banyak yang akan diperoleh bagi seorang hamba yang dia berusaha untuk mengambil warisan yang telah diwariskan oleh para nabi dan para rasul ini tadi, yaitu al-ilmu. Sehingga akan mengantarkan dia kepada sifat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tadi, yaitu al-hikmah. Ya. Naam. Al-ilmu. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Allah telah sebutkan perintah secara langsung dalam surat Muhammad ayat ke-19. Yang Allah nyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Perintah untuk kita menuntut ilmu, mendalami ilmu, mempelajari warisan yang telah diwariskan oleh para nabi dan para rasul kepada kita semua. Dan terkait dalam ilmu ini pun telah disebutkan di dalam banyak ayat dan demikian pula hadis-hadis nabi tentang keutamaannya. Kita akan bisa mendapatkan keutamaan yang sangat banyak sekali ketika seorang mau menuntut ilmu agama. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala nyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Seorang yang menuntut ilmu terangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat hamba-hambanya yang beriman di antara kalian dan demikian pula yang berilmu. Orang-orang yang mau menuntut ilmu, ilmu syar'i, darajat. Allah tidak nyatakan darajah. Allah tidak nyatakan bahwasanya terangkatnya derajatnya orang-orang yang menuntut ilmu hanya satu derajat saja dibandingkan yang lainnya. Tidak. Tapi Allah nyatakan darajat. Allah angkat derajatnya dengan beberapa derajat di atas yang lainnya. Ini keutamaan yang sangat besar masyarakat muslimin. Di samping tadi seperti yang kita katakan bahwasanya akan mengantarkan dia kepada sifat al-hikmah. Sifat yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala faqad utiya khairan katsir. Ternyata di samping itu pun Allah angkat derajatnya di hadapan seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuntut ilmu. Karena tidak sedikit masyaallah muslimin rahimakumullah, orang yang ketika dia menuntut ilmu syar'i akan menuntun dirinya untuk berada di atas kebaikan. Akan menuntun dirinya untuk menjauhkan dari segala bentuk kejelekan-kejelekan. Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ini masyarakat muslimin rahimakumullah. Naam. Dan demikian pula disebutkan dalam hadis yang lain, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang masyhur. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan itu ada pada dirinya, maka sungguh Allah pasti akan faqihkan dia. Allah akan tanamkan pada dirinya al-ilmu. Allah akan jadikan dia sebagai orang yang berilmu. Yufaqihu fiddin. Allah akan faqihkan dia di dalam agamanya. Orang yang berilmu, yang benar-benar ilmunya itu adalah yang ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi', akan menjadikan dirinya sebagai orang yang faqih. Akan menjadikan dirinya sebagai orang-orang yang selalu menjaga kebijaksanaan yang ada pada dirinya. Ini masyarakat muslimin rahimakumullah. Tidak gerusah-gerusuh. Kalau kata orang Jawa, apa bahasa Indonesianya? Gerusah-gerusuh. Tergesa-gesa. Ya. Isti'jal. Ya. Tidak mudah emosi. Padahal kadang orang yang ngomong ini juga kadang sering emosi juga. Allah musta'an. As'alullah salamu wa afiyah. Ya. Naam. Tidak mudah atau tidak bermudah-mudahan di dalam memutuskan suatu perkara. Ini orang yang berilmu. Ya. Yufaqih fiddin. Dia akan faqih di dalam agamanya. Dengan cara benar-benar ilmunya itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebaliknya, ketika seorang tersebut tidak mau berilmu, dia jauhkan dirinya daripada talibul ilmi, bermalas-malasan di dalam menuntut ilmu, orang ini adalah orang-orang yang merugi. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dinyatakan sebagai orang-orang yang jahil. Orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Abdullah Ibnu Amr Ibnu As, yang mana pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal 'ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil 'ulama hatta lam yabqa atau lam yabqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilm fa'adallu wa adallu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengangkat ilmu ini secara langsung, intiza'an yantazi'uhu minal ibad, Allah tidak langsung cabut ilmu tersebut dari hati dan sanubarinya manusia, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ilmu itu akan Allah cabut secara bertahap. Dengan cara apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah akan cabut ilmu tersebut dengan dicabutnya para ulama. Satu persatu dicabut. Satu persatu ada yang sudah meninggal dunia dari para ulama kita. Akankah kita bermalas-malasan dalam menuntut ilmu? Akankah kita ogah-ogahan, kalau kata orang Jakarta, untuk menuntut ilmu? Dalam keadaan kita telah melihat di mata, dengan mata kepala kita sendiri, Imam Fulan meninggal dunia, Imam Alan telah meninggal dunia, yang dekat saja saat-saat yang telah lalu, Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan meninggalnya beliau. Hilang ilmu yang telah banyak beliau dapatkan, yang tentu belum semua telah diberikan kepada kita semua. Hilang pula ulama yang lainnya dengan meninggalnya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Meninggal lagi yang lainnya Asy-Syaikh Naam Muqbil bin Hadi rahimahumullah jami'an. Ma'asyara muslimin rahimahumullah. Mau menunggu lagi kita? Mau bermalas-malasan kita? Sampai benar-benarnya hilang ilmu tersebut pada diri kita. Wal'iyadubillah. Nah. Mau kita bermalas-malasan menunda anak kita untuk dia menuntut ilmu. Nanti kosek, entar. Saya sekolahkan dulu di sekolah dasar. Allah musta'an. Dalam keadaan yang diajarkan di situ, Masya Allah. Wal'iyadubillah. Nah, masih menunggu akan hal yang demikian ini. Sudah kita saksikan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yantazi'uhu biqadil ulama. Ilmu itu akan sedikit demi sedikit dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dicabutnya para ulama. Meninggalnya para ulama, waliyadzubillah. Subhanallah. Ini masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita skor untuk adzan terlebih dahulu. Monggo. Rahimanir rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali dengan apa yang disebutkan oleh beliau di sini. Itu salah satu di antara rukun daripada al-hikmah. Tatkala seorang tersebut menanamkan sifat al-ilmu pada dirinya, selalu berilmu di dalam menjalankan kehidupan dunia ini, di dalam dia beramal, di dalam dia bermuamalah, di dalam dia beribadah, semua didandasi di atas ilmu. Dalam perkara dunia pun, itu semua pun didasari di atas ilmu. Dia dasari itu semua di atas ilmu. Kebalikan daripada orang-orang yang berilmu, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tadi. Kata beliau, melanjutkan sabda beliau disebutkan di dalam hadis ini tadi, tatkala beliau menyatakan bahwasanya ilmu tersebut akan dicabut dengan dicabutnya para ulama. Jelaskan oleh para ulama maknanya dicabut di sini ai bi mautil ulama. Dengan meninggalnya para ulama. Maka ilmu itu pun akan sedikit demi sedikit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya ketika tidak ada lagi para ulama, hilang sudah para ulama di dunia ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta lam yabqi aliman, sehingga tidak tersisa satupun para ulama di dunia ini. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, akhirnya pun para manusia, kita semua, menjadikan orang-orang yang bodoh sebagai panutan bagi dirinya, sebagai pemimpin-pemimpinnya, sebagai orang yang dijadikan patokan dalam dia beramal, di dalam dia beribadah, di dalam dia bermuamalah. Mereka jadikan orang-orang yang bodoh ini tadi sebagai pegangan hidup mereka. Fa'aftau, fa'adallu wa'adall, fa'aftau bi'ghairi ilm. Sehingga orang yang dijadikan sebagai panutan ini tadi, si jahil ini tadi, berfatwa dengan tanpa ilmu. Karena dia orang bodoh, dia gak tahu ilmu, cuma hanya sebatas pintar dalam bercakap, kalau kata orang Sumatera, pintar dalam ngomong, hebat dalam retorika bicaranya. Bagus. Ini ustad, dipanggil ustad. Padahal dulunya bekas dagelan. Ya. Ustad, masya Allah. Dipanggil ustad. Karena bisa ngambil mengutip satu firman Allah, walaupun yang dia baca salah. Artinya gak tahu entah kemana-mana. Orang sudah melihat, masya Allah, si Ustaz Fulan. Sudah terjadi, ma'asyiral ikhwah? Sudah terjadi hal yang demikian ini. Sudah kita saksikan dengan mata kepala kita? Sudah. Kembali lagi kepada diri kita. Akankah kita mau menunggu? Untuk menunda ilmu terhadap diri kita, ilmu terhadap saudara kita, ilmu terhadap orang-orang yang terdekat di antara kita, istri kita, anak kita. Masih pingin mencari hal-hal yang lain-lainnya. Bentar, saya pingin ijazah masukkan SD dulu misalnya. Allah musta'an. Masih berpikiran kurang menjanjikan itu mondok itu, aduh gimana ya, nanti anak saya mau kerja apa. Allah musta'an. Lihat ini, kita sudah saksikan sendiri. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat benar apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sudah terjadi di hadapan kita. Banyak sekali orang-orang yang bodoh dijadikan sebagai panutan manusia. Walhamdulillah. Dijadikan ustaz, dijadikan kiai. Sehingga akhirnya mereka pun mengikuti perkara-perkara yang katanya itu adalah syariat Islam, katanya itu adalah tuntunan dari Rasul, katanya itu adalah apa yang telah diinginkan dan disabda, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tapi ternyata waliyadu billah, dia berfatwa di atas hawa nafsunya. Dia memerintahkan manusia, ternyata itu semua adalah kesesatan. Waliyadzubillah. Menyesatkan manusia. Ini masyaallah muslimin rahimakumullah. Ujung-ujungnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa adallu wa adall. Mereka menyesatkan manusia dan manusia pun tersesat disebabkan apa yang telah mereka tunjukkan dan mereka tuntunkan dari kesesatan-kesesatan tersebut. Ini akibat masyaallah muslimin rahimakumullah. Efek yang sudah kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Tatkala ilmu itu mulai dihindari oleh manusia, ilmu itu sudah malap, orang-orang bermalas-malasan dalam mencarinya, kesesatan merajalela. Kesesatan merajalela. Mulai hilang apa yang namanya sifat al-hikmah ini tadi. Karena ilmu itu pun sudah mulai meredup lampunya. Cahayanya mulai meredup. Ini masyarakat muslimin rahimahullah. Rukun yang pertama yang disebutkan oleh para ulama kepada kita, yaitu hendaknya kita berilmu, selalu bersemangat di dalam menuntut ilmu, selalu bersemangat di dalam mencari keutamaan-keutamaan yang terdapat di dalam al-ilmu, dan tanpa harus menunda-nunda. Ini masyarakat muslimin rahimahullah. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua yang disebutkan oleh para ulama kepada kita, ya dalam hal ini al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan yang kedua, rukun yang kedua adalah al-hilmu. Yang pertama tadi apa? Al-ilmu. Hikmah itu akan ada pada diri seseorang kalau dia dasari segala tindak tanduk, aktivitas, ibadah, muamalah yang ada pada dirinya didasari di atas ilmu. Yang kedua adalah al-hilm. Apa itu al-hilm? Dijelaskan oleh beliau, wa huwa alladhi yamliku nafsahu indal ghadab wa yasbir 'alal adha. Orang yang memiliki hilm adalah orang yang selalu menahan dirinya dari emosinya dan selalu menanamkan sifat sabar tatkala ada orang yang berusaha untuk menyakitinya. Dijelaskan oleh para ulama yang lainnya, makna hilm itu adalah bijak di dalam menyikapi fenomena sosial. Ini hilm. Iya. Tidak tergesa-gesa. Nah. Tidak mudah emosi. Ya. Ketika ada sulutan api, tidak langsung disembur bensin, tidak. Tidak langsung marah. Apinya menyala-nyala. Tidak. Ya. Ini mungkin di antara kita agak sulit ini. Ya. Tapi berusaha. Berusaha untuk mendapatkan ini. Sikap helm ini. Naik motor, apalagi di Jakarta. Masya Allah. Saya tutup mata kalau di Jakarta itu. Ya. Mepet ini. Ya kan? Naik motor itu selalu mepet ini. Jadi saya lihat itu jarang ada mobil motor yang apa namanya catnya itu yang bersih ngempling itu tidak ada itu. Iya benar ya, Pak ya. Iya. Allah musta'an. Sampai ada istilah pokoknya kalau mau belok atau kalau mau ini kepala duluan masuk. Nah. Iya. Masya Allah. Naik motor ada orang yang nenggol dia. Astagfirullah. Ingat helm, sabar. Ya. Itu ya. Nah, bukan Allahu musta'an. Ini yang bicara juga kadang seperti ini nih. Ya. Allahu musta'an. Makanya saya katakan berusaha. Ya. Wocetnya mobil saya rusak kok, Sat. Sampai belerat kok piye, Sat? Kalau bisa diselesaikan secara baik, alhamdulillah. Panggil atau diselesaikan secara keluargaan. Tolong, ini belaret loh. Loh kamu yang ini kok, kamu yang salah. Iya, kalau memang seperti itu, ayo coba yuk kita ke polisi saja lah. Misalnya seperti itu. Ya, jangan kamu yang salah. Matamu di mana itu? Wallah musta'an. Ini helm ini paling susah memang. Iya. Kalau ilmu mungkin tiap hari, tiap pagi, siang atau pagi, sore, malam ini kita dapat tiap hari. Tapi ini realitanya dalam bentuk kita menjalankan amalan ini. Helm. Iya. Coba kita berusaha ini. Ya. Menahan emosi. Tidak mudah marah. Tatkala ada orang yang menyakitinya, apalagi kaitannya dengan maslahat umum. Ini juga harus berhati-hati. Kalau kaitannya dengan dunia pribadi kita, mungkin sering lah ya seperti ini. Yang memang harus dikekang ini emosi kita. Yang kaitannya dengan maslahat umum, yang kalau seandainya kita sampaikan emosi kita ini akan nanti menyebabkan kemudharatan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ini lebih ditekankan lagi untuk kita menahan emosi kita. Jangan mudah terpancing. Apalagi provokator banyak. Ya Pak Teguh ya? Iya. Provokator istilahnya kalau kata aparat itu. Provokator. Yang berusaha untuk memancing emosinya salafiyin misalnya. Hati-hati ikhwan. Tanamkan selalu sifat hilm ini. Baru disebutkan sedikit aja. Wah, ustadmu itu. Padahal itu sebenarnya kalau orang bakar sate itu, ya, dia baru nyulut bara itu. Ki umup orai. Istilahnya ini mau terbakar enggak? Kalau mau terbakar, wah, ya toh. Ini salafi ini kayak gini nih. Radikalis. Waliyadzubillah. Sebabnya apa ya, ikhwah? Kita kurang menanamkan sifat apa? Hilm. Ini kaitannya kalau sudah kaitan khalayat untuk apa umum, lebih ditekankan lagi hal yang demikian ini harus ada pada diri kita. Ya. Sudah kejadian ya. Sudah pernah ada yang seperti ini. Walhamdulillah, kemarin enggak terjadi kan gitu. Sempat ada yang orang yang memancing sampai datang satu yang kejadian dulu itu. Saya pernah dengar ya. Waktu Ustaz Lukman ya. Alhamdulillah. Ikhwah salafiyin. Hilm kulluh. Ya. Mudah-mudahan diberikan sifat hilm semua. Tidak mudah terpancing emosinya. Ya. Memang seperti itu. Itu cobaan bagi kita ma'asyarakat muslimin. Apakah kita benar-benar mau menanamkan sifat hikmah pada diri kita ataukah sebaliknya? Ini cobaan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dan menuntunkan kepada kita dalam perkara ini untuk tidak selalu mengedepankan emosinya kita, walaupun ketika itu kita merasa disakiti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa asy-syadidu bisur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Kata Rasulullah, bukan seorang yang dinamakan sebagai seorang yang gentle, seorang yang hebat, seorang yang kuat, tatkala dia bisa dan mampu membalas ketika ada orang yang menyakiti dirinya. Bukan demikian orang yang dinamakan sebagai gentle, orang yang kuat, orang yang hebat. Bukan demikian kata Rasulullah. Laisa asy-syadidu bisur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang dinyatakan sebagai lelaki yang gentle, manusia yang gentle, manusia yang kuat, manusia yang hebat adalah ketika dia berusaha mampu menekan amarah dan emosinya ketika dia marah ketika itu. Ini namanya orang yang gentle. Salah kalau preman-preman itu. Apalagi kalau sudah dia merasa dia sudah hebat, kasih tato ini. Tato. Tapi kalau ada polisi, apa itu? Kalau di depan orang lain bilang, nih tato naga. Kalau depan polisi, cacing, Pak. Ini bukan gentle ini. Yang namanya jenderal, yang namanya orang yang kuat, orang yang hebat adalah ketika ada orang yang berusaha memancing emosi dia, tapi dia berusaha untuk bersabar, ngelus dada. Sabar. Dimarahi, dicaci maki, sabar. Banyak berdoa. Ini masyarakat muslimin rahimahullah. Tuntunan dari Rasulullah SAW yang akan mengantarkan kita kepada sifat yang mulia ini tadi. Sifat al-hikmah ini tadi. Bahkan ditunjukkan oleh Rasulullah SAW secara langsung. Bagaimana beliau merealisasikan sifat daripada al-hikmah ini tadi. Dijelaskan, dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yaitu kisah tentang Ghazwatul Hunain, perang Hunain, yang ketika itu kaum muslimin diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa taala dengan dimenangkan ketika itu di perang Hunain dan mendapatkan ghanimah yang begitu banyak, melimpah ruah. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ghanimah tersebut kepada al-mu'allafah qulubuhum, orang-orang yang baru masuk Islam, dengan pemberian yang sangat banyak dibandingkan dengan para sahabat yang lainnya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah lama bersama dengan Rasul. Namun ketika itu ternyata dari kalangan al-munafiqin tidak terima akan hal yang demikian ini. Yang ujung-ujungnya dialah sebagai pentolan utama daripada khawarij, timbulnya pemahaman khawarij ketika itu. Yang dia ketika itu protes kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada Rasul, "Ya Muhammad, adil. Wahai Muhammad, adil kamu." Waliyadzubillah. Kurang ajarnya orang-orang munafik demikian. Sehingga kita tidak heran kalau orang-orang khawarij alsinatur radiyah. Kalau orang-orang khawarij itu lidahnya mereka, lisannya mereka, ucapan-ucapan yang keluar dari lisan mereka itu adalah ucapan-ucapan yang jelek, kotor. Wajar. Kenapa? Lihat pentolannya saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan daripada umat Islam dikatakan oleh mereka, oleh dia sebagai orang yang tidak adil. Waliyadzubillah. Rasulullah. Wajar kalau aparat dibilang togut sama mereka. Lisan mereka gampang seperti itu. Ya. Dibilang kafir segala macam lah. Waliyadzubillah. Karena memang demikianlah mereka. Ya. Tapi lihat masyarakat muslimin rahimahullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi apa yang diucapkan oleh pentolan khawarij ini. Apakah ketika didengar oleh Rasulullah ucapan ini tadi, kemudian Rasulullah SAW, "Hei, sini kamu." Kemudian dipenggal kepalanya? Tidak. Tapi dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat hilmnya beliau. Sifat bijaksananya, hikmah yang ada pada diri beliau. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Faman ya'dil idza lam ya'dilillah ya'dilillah rasulahu." Kalau rasulnya Allah, utusannya Allah saja sudah tidak adil, tuh siapa lagi yang tidak adil? Siapa lagi yang adil kalau demikian? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sudah kamu katakan dia sebagai orang yang tidak adil, siapa berarti orang yang adil kalau begitu? Kan begitu. Istilahnya demikian ucapan beliau. Lihat jawaban yang begitu hikmah yang keluar dari lisan Rasulullah SAW. Ya. Kalau orang yang berakal, kalau orang yang punya naluri yang masih bersih, dia akan mengira, ini orang gak beres ini. Tapi kalau orang-orang yang setipe dengan dia, orang-orang khawarij, pasti akan mengatakan, iya benar itu. Gak adil itu. Kan gitu. Nah. Waliyadzubillah. Nah. Ini orang-orang khawarij. Dijawab oleh Rasulullah SAW dengan sifat hikmah yang ada pada beliau. Kemudian kata Rasulullah SAW, rahimallahu Musa, qad udhiya bi aktsari min hadza fa sabar. Mengelus dada Rasulullah SAW. Ketika diperbuat, diperlakukan oleh pentolan daripada orang khawarij ini tadi, Rasulullah pun menjawab, rahimallahu Musa. Mudah-mudahan Allah merahmati Nabi Musa alaihi salam. Qad udhiya aktaru min hadha. Yang mana Nabi Musa pernah disakiti oleh kaumnya lebih daripada ini. Lebih daripada apa yang telah dilakukan oleh orang khawarij, pentolan khawarij ini kepada Rasulullah SAW. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Apakah Nabi Musa membalasnya dengan kejelekan? Apakah Nabi Musa ketika itu marah dengan semarah-marahnya sehingga menghardik kaumnya, mencaci maki kaumnya? Tidak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasabar. Kemudian dia pun bersabar. Ini tuntunan secara langsung ma'asyara muslimin rahimakumullah dari dua rasul kita. Nabi kita Musa alaihi salatu wassalam. Dan demikian pula secara langsung dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap hilm yang ada pada beliau? Walaupun ketika itu beliau disakiti, tapi beliau tetap menanamkan sifat hilm ini tadi, sifat hikmah ini tadi, bersabar atas godaan dan cobaan yang telah ditimpakan kepada beliau. Ini masyarakat muslimin rahimakumullah. Sifat atau syarat atau rukun yang ketiga, yang kedua yang disebutkan oleh para ulama kepada kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yang disebutkan oleh para ulama kepada kita, sikap hikmah atau sifat hikmah ini ada pada kita apabila kita selalu menanamkan sifat at-ta'anni. Ta'anni. Apa itu at-ta'anni? Huwa at-tabayyun 'anil mas'alah. Selalu hendaknya menanamkan sifat bertabayyun, mencari kejelasan, cross check ketika timbulnya satu permasalahan. Tidak tergesa-gesa ketika datangnya satu masalah, ketika datangnya satu fitnah. Dia tidak tergesa-gesa dalam menyikapi. Tapi dia tanamkan sifat na'am at-ta'anni. Ya. Tabayyun dulu. Cross check dulu. Itu pun bukan dengan cross check dalam bentuk istilah yang sekarang banyak dilakukan, cross check tapi tempang. Ketika datang ada orang yang menasihati dia, ini hati-hati kamu dengan si fulan. Sebentar, saya cross check dulu ke dia. Oh, udah jelas orang banyak tahu orang ini gak beres kok masih cross check ke dia. Ya diuntal miring. Ini bukan cross check namanya. Nah, kalau kata apa namanya orang Jawa Timur kan, diuntal miring ya, dilep. Nah, tidak demikian. Tapi yang diinginkan di sini cross check kepada orang yang paham tentang keberadaan tersebut, tentang fitnah tersebut. Tanya, benar nggak ini? Sebentar, saya tanya kepada Ustadz Fulan. Tanya. Dijelaskan oleh Ustadz Fulan, ini demikian, demikian, demikian, antum harusnya seperti ini, seperti ini. Lah terus ikhwah ini bagaimana Ustadz? atau ustaz ini bagaimana ustaz? Ya itu, sekarang antum perbandingkan saja, ini orang begini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia pikir, oh iya, ini namanya cross check. Bukan cross check ala apa namanya, ala perasaan dia sendiri. Masa ustaz, masa harus ditahzir, kasihan ustaz, itu ustaz saya. Ini juga beres. Yang seperti ini bukan cross check namanya. Ini namanya mesake. Dia mesake orang lain, dia kasihan terhadap orang lain, tapi dirinya sendiri tidak dia kasihani. Ini bodoh orang yang seperti ini. Ya. Dia pinginnya, oh jangan sampai, aduh kasihan dong, jangan masuk neraka dia. Tapi dirinya sendiri juga dimasukkan ke dalam neraka karena mengikuti orang tersebut. Waliyadzubillah. Nah, itu bukan at-ta'anni namanya, tapi namanya tergesa-gesa, istijjal. Ya. Naam. Ini masyarakat muslimin rahimakumullah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita akan sifat yang sedemikian ini. Untuk selalu kita berada di sifat yang benar ini ketika datangnya permasalahan-permasalahan pada diri kita. Baik ketika datang permasalahan terhadap keluarga kita, anak kita, orang-orang yang ada sekeliling kita, tetangga kita, dan lain sebagainya. Ustadz kita. Nah, telah dituntunkan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau datang kabar kepada kalian dari orang yang fasik tentang suatu berita, fatabayyanu, maka hendaknya kalian cross check terlebih dahulu. Tabayyun, benar gak ini? Nah, ini kalau yang memberi keberita, mengkhabarkan itu adalah orang yang fasik. Nah, lo kalau misalnya yang mengabarkan adalah orang yang siqah bagaimana? Apakah harus cross-check? Tidak. Nah, ini mafhum mukhalafah dari yang disebutkan dalam ayat ini. Kalau yang mengabarkan itu adalah orang yang thiqah, menjelaskan tentang kesesatannya si fulan, si alan, apakah harus tabayun? Tidak. Oh sebentar, saya tabayun dulu dengan ustadznya itu, benar gak? Eh ustadz, antum melakukan seperti ini? Iya, maling, kalau dibilang maling apa mau? Ya gak mau. Siapa bilang gak benar itu? Antum mau aja dibodohi sama Syekh fulan. Kita juga punya syekh yang lainnya. Waliyadzubillah. Ini tabayun yang salah, yang seperti ini. Yang diinginkan di sini tabayun adalah apabila datang orang yang memberikan kabar tentang suatu berita, yang mengkhabarkan itu adalah orang yang fasik. Nah, ini masyarakat muslimin rahimakumullah. Nah, sikap ta'ani dalam hal yang demikian ini. Tanamkan sifat at-tabayyun wa tasabbut, selalu untuk mengcross check kebenaran yang terjadi tatkala dia mendapatkan berita tersebut, apabila yang mengkabarkan adalah orang-orang yang fasik, bukan orang yang thiqah. Nah, ini masyarakat muslimin rahimakumullah. Allah juga menyatakan dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-35, menjelaskan tentang sifat hikmah. Syarat atau rukun daripada hikmah itu adalah apabila ada at-ta'anni ini tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya para rasul ulul azmi, dari kalangan para rasul. Dan wala tasta'jil lahum, jangan kamu tergesa-gesa dalam menyikapi segala sesuatunya terhadap mereka. Ini ma'asyara muslimin rahimakumullah. Al-isti'jal ini selalu diwanti-wanti pada diri kita untuk tidak ada, tidak tertanamkan sikap atau sifat kejelekan ini pada diri kita. Karena yang namanya isti'jal ini adalah lawan daripada at-ta'anni itu sendiri. Lawan daripada sikap at-ta'anni. Selalu menanamkan sikap at-tabayyun wa tasabbut. Ini namanya isti'jal. Orang yang tergesa-gesa. Baru disampaikan sedikit masalah, langsung mutuskan. Oh, enggak benar. Ketika sudah tahu kenyataannya, iya ya. Baru ini namanya tergesa-gesa orang seperti ini. Iya. Padahal sudah jelaskan oleh para ulama yang namanya isti'jal itu adalah merupakan perbuatan kejelekan tabiat yang ada pada diri setiap manusia. Al-ajalah, sifat terburu-buru. Dan dikatakan oleh para salaf, sebagian para ulama salaf kita, mereka menyatakan la tasta'jilu li'anna al-ajalata minasyaitan. Jangan kalian tergesa-gesa di dalam menyikapi segala keadaan yang ada pada diri kalian, segala berita yang telah tersampaikan kepada diri kalian. Jangan kalian tergesa-gesa dalam menyikapinya. Li'annal ajalata minasyaitan. Karena yang namanya ketergesa-gesaan itu adalah merupakan perangai dan sifat daripada syaitan yang selalu berusaha ditanamkan pada manusia. Dan dikatakan oleh sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, beliau menyatakan la yazalun nasu fin nadamah min isti'jalihim. Kata Abdullah ibn Amr ibn al-As, senantiasa orang-orang yang menanamkan sifat ketergesa-gesaan pada dirinya di dalam menyikapi dalam menyikapi segala keadaan yang ada pada dia, ini ujungnya akan dia rasakan, dia akan selalu menyesal. Orang yang tergesa-gesa pasti akan senantiasa dia menyesal di kehidupan hari. Dia akan menyesal. Baik di dunia dia akan menyesal. Iya, kalau dia kembali kepada jalan yang lurus. Ataupun nanti di akhirat dia pun akan menyesal disebabkan karena perbuatan dia selalu menanamkan sifat tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu banyak. Dalam mencari rezeki juga banyak sifat ini terjatuh pada diri kita. Tergesa-gesa dalam mencari rezeki. Allah beri, sebenarnya sudah beri jalan bagi dia. Beri kemudahan bagi dia untuk mendapatkan rezeki tersebut. Tapi belum masuk ke dalam pintu tersebut. Mikir. Akhirnya tergesa-gesa timbul pada dia. Ya sudahlah. Lawang jalan yang haram saja susah, apalagi jalan yang halal. Allahu musta'an. Ini masyarakat muslimin rahimakumullah. Ini banyak sekali terjadi. Orang terjerumus di dalam perbuatan kejelekan, terjerumus dalam perkara dosa, itu semua berawal sebenarnya disebabkan karena ketergesa-gesaan yang ada pada dirinya. Tidak sabar dalam menyikapi keadaan dan situasi yang ada. Apalagi kalau sudah orang rumahnya merengek, anaknya menangis, kompornya gak kobong, sudah ini mulai cobaan ini. Goyang ini. Ya. Mulai syaitan memanas-manaskan telinganya. Sudah, itu loh, ikuti ikhwasana itu, walaupun dia sesat, tapi kan kamu dapat uang itu nanti. Allah musta'an. Intifa' bi ghairi intima'. Tahu artinya? Intifa' bi ghairi intima'. Ini kaidahnya orang-orang sururiin seperti ini dahulu. Sekarang pun masih terpakai itu. Ya. Ngambil manfaat tapi enggak usah jerone. Dalam-dalamnya enggak usah, yang penting duitnya. Asofa, enggak apa-apa. Marhatnya enggak usah. Ini namanya intifa' bi ghairi intima'. Ya. Fulus. Lah itu alubida. Enggak. Alubida itu merekanya aja, kita duitnya. Intifa' bi ghairi intima'. Waliyadz billah. Ini banyak terjadi pada dai masyarakat muslimin. Dai-dai kita zaman sekarang ini. Ya. Ustaz-ustaz kita yang tidak sabar. Ya. Yang dia itu apa namanya? Silau dengan yang merah dan yang biru. Sekarang mungkin udah ganti ya. Baru ya. Warnanya apa sekarang? Saya enggak tahu deh. Hah? Masih merah sama biru. Hah? Allahu Akbar. Enggak sabar. Iya. Enggak siap jadi orang miskin. Akhirnya sikap istijjal ini pun ada pada dia. Iya. Sikap istijjal ini pada dia. Sampai ada yang mengatakan, "Enggak ada itu sekarang ustaz itu enggak punya duit itu enggak ada." Iya. Ustaz itu enggak berduit itu enggak ada itu. Bohong mereka itu. Butuh duit mereka. Sehingga gimana? Ya sudah, pokoknya ada sufi ngajak ini, ya boleh. Ngisi taklim di sana Ustaz, ya boleh. Ngisi taklim di sana, ya boleh. Semua dikumpulkan, dikumpulkan, yang penting fulus. Waliyadzubillah. Ini gak siap menjadi apa? Orang miskin. Padahal Rasulullah SAW bagaimana? Orang miskin apa orang kaya ya ikhwah? Panutan kita orang miskin apa orang kaya ya ikhwah? Sampai meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tertinggal apa? Tanggungan. Kalau kita mau melihat menyaksikan apa yang telah dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat baca sirah beliau. Dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha sering sekali kompornya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berasap. Ini dai. Ya, tinggal di Jakarta gemerap-gemerlap. Ya. Enggak kuat. Ora kuat. Duit sing penting iki. Allah musta'an. Insyaallah. Hah? Belum lagi cobaan yang parah yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia dapati, sudah merelakan manhatnya dijual, merelakan manhatnya dibuang, menutup matanya daripada hal-hal yang dia sendiri sebenarnya tahu itu adalah merupakan kesesatan, dia sendiri tahu itu adalah merupakan perkara yang menyelisihi daripada manhat salaf. Tapi menutup matanya. Sebelumnya sudah omongannya masya Allah bagus tentang Ahlussunnah, bagus tentang Ahlubidah, dia sumpel pakai merah sama biru, hilang sudah. Allah musta'an. Ini dai-nya saja, belum ikhwahnya ini. Ya. Dai-nya saja ya ini ya. Belum ikhwahnya. Dai-nya seperti ini, ikhwahnya seperti apa? Waliyadzubillah. Allah musta'an. Ini masyarul muslimin rahimahullah. Maka dari itu saya katakan, sifat inilah yang akan menuntunkan kita kepada kebahagiaan. Tanamkan sifat hikmah ini ya ikhwah, masyarul muslimin ikhwah rahimani rahimahullah. Baik bagi diri kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, tanamkan sifat ini dalam keadaan apapun. Ingat selalu, landasi diri kita terhadap diri kita kepada al-ilmu. Landasi diri kita kepada al-hilmu. Landasi diri kita pula terhadap kepada apa? At-ta'anni. Sehingga insyaallah apa yang namanya al-hikmah, sikap bijaksana di dalam menyikapi segala kondisi dan keadaan yang ada pada dirinya ketika dia menjalani hidup ini, akan selalu langgeng pada dirinya. Dia akan terjaga dari kejelekan. Dia akan terus berada di atas kebaikan. Dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala pun akan tuntun kepada dia untuk dia terus berada di atas jalan yang benar, baik di dunia maupun di akhirat. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan sekelumit ini bisa kita jadikan bekal dengan begitu banyaknya fitnah yang terjadi di saat sekarang ini, dengan kita punya bekal yang seperti ini. Dan demikian pula didasari terus senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu, Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang istiqamah di dalam ajaran yang benar ini insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini sekelumit yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.